it's kinda cold. Hai, selamat malam sayang. Ku ucapkan dengan penuh rasa cinta di hati di hari yang bahagia, hari ulang tahunmu. Tak ada kado yang istimewa, hanyalah doa yang ada. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, tetaplah jadi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai hidupmu selamanya, sayang. Hey, say happy birthday. Semoga panjang umur dan sehat-sehat selalu. Di hari yang bahagia, kau bertambah satu usia. Tak ada kado yang istimewa, namun hanyalah sebuah doa yang bisa saya panjatkan, hey, kepada di Tuhan, hey. Tolong jaga sapu jodoh yang tersayang, saya cinta, oh Tuhan, saya minta langgeng hubungan ini sampai oma dan opa. Tetap tong selalu, mau baku sayang, mau baku jaga. Jangan pernah lelah, oh jika bila ada yang salah, mari tong ubahlah. 29, awal dari tong pun cerita, sedih, canda dan tawa, bahagia dan juga pula derita. Itu hal biasa, ada yang kau rasa. Jadi tetap polos dan jangan pergi-pergi dulu. Jesus, my